هي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم أيضا: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu sebagaimana apa yang diizinkan oleh Nabi melakukan Al-Qur'an dan mengharaskannya. Jadi mengharaskan dalam baca Al-Qur'an. Kemudian jaa hadis akhir zinul Qur'an bi aswadikum, dan banyak sekali tentang anjuran untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Karena seorang yang mempunyai suara bagus bisa menyenangkan orang-orang yang sholat di belakangnya, orang senang mendengarkannya, sehingga banyak orang-orang hizbi yang berusaha menarik orang-orang yang suara mempunyai suara bagus untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang mereka letakkan dalam masjid-masjid mereka. Karena orang awam mayoritas menyukai orang-orang yang mempunyai suara yang bagus, dan suara yang bagus merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang orang yang tidak mempunyai bakat suara kemudian belajar lagu-lagu kemudian berhasil untuk menirukan lagu-lagu ini, jarang sekali, karena ini merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. 8 ayaqra fi khusyu' wa tadabbur li kalamillah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala fi kitabih afala yadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Melihat terjemahnya pada surah An-Nisa ayat 82. Demikian juga ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kemudian ya min hadith Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu Muslim: sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaata al-lailah فافتتح البقرة فقلت يركع عند مئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح صبه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ يتعوذ أو تعوذ. حذيفة رضي الله تعالى عنه berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, dia membaca Al-Baqarah, memulai dengan Al-Baqarah. Saya bilang dalam hati saya, mudah-mudahan rukuk pada ayat 100 ayat. Kemudian dia meneruskan bacaannya. Saya berkata dalam hati saya, mudah-mudahan membaca dalam satu rakaat. Kemudian dia meneruskannya membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran, membacanya dengan tartil. Kalau ada di situ ayat yang di dalamnya ada tasbih, mereka dia membaca tasbih. Kalau ada ayat tentang permintaan, dia meminta. Dan kalau ada ayat di dalamnya ada isti'adzah atau berlindungan, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat malam, yakni salat tahajud. Tapi tidak selayaknya ini dibaca pada salat fardu, yakni membaca isti'adzah, sehingga para makmum mendengarnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya kecuali pada salat lail. Kemudian di situ disebutkan juga boleh kita membaca dengan tidak tertib, membaca Al-Baqarah, kemudian langsung surah An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, seharusnya membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, sama An-Nisa. Ini bukan sesuatu kelaziman, jadi boleh membaca ini dan itu. Berikutnya, yakun nadhif as-sawb wal badan wa yastaq qabla al-qira'ah. Ini adalah ma'ruf, akan tapi tidak menghalangi pula walaupun baju dalam keadaan kotor, sebagaimana hadis yang disebutkan di atas. Karena Rasulullah SAW yalkur fi kulli ahyani. Bahkan Nabi SAW bersandin pada Taha Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah itu sedang haid, membaca, kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu ada di Umdah Al-Ahkam. Kemudian tentang siwak adalah sunnah najaa min hadis Ali radhiyallahu taala an indal bazar ma yadullu ala annahu al-amr yata'allaq bil malak alladhi mala yasma' al-quran min al-musalli fala yazal minhu hatta yadfahu ala fihi. Jadi permasalahan siwak karena malaikat itu mendekati orang yang membaca Al-Quran pada waktu sholat sampai malaikat meletakkan mulutnya ke mulut seorang membaca Al-Quran. Dari hadis tersebut disunahkan kita untuk siwak karena malaikat tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kalau mempunyai nafas yang bau tidak baik, tentunya malaikat akan merasa tersakitinya. Yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. 10 ayyusta'id inda ayah al-azab wa yas'alallahu musallihi inda ayah rahmah. Taqaddam permasalahan ini sebagaimana hadis tersebut di atas. Masuk pembahasan berikutnya, arkanul at-tilawah. Wasala ilayna al-Qur'an al-Karim an tariq at-talaqqi bi riwayah al-mutasil sana biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika man arada an yata'allama tajwid fal yatalaqqa al-Qur'an ala tariq al-mushafaha wal akh min afwah al-ulama al-mutqinin li hadha al-'ilm wa la yaktafi bi rujuu' ila kutub tajwid faqat. Al-Qur'an al-Karim sampai kepada kita melalui jalan riwayah, berguru kepada seorang, maka bagi kita tidak boleh untuk belajar Al-Quran hanya melalui buku-buku tajwid atau mendengar kaset-kaset tanpa berguru secara langsung. Karena bagaimanapun juga seorang kalau tidak berguru secara langsung akan menemui kesalahan-kesalahan yang banyak sekali. Seperti bagaimana mengucapkan ismam, kalau tidak berguru kepada seorang tidak akan bisa mengucapkan ismam. Bagaimana mengucapkan Rom? Kalau tidak berguru maka tidak bisa mengucapkan Rom dan lain sebagainya. Mungkin juga pengucapan makhrajul huruf yang banyak dari teman-teman yang mengambil dari kaset-kaset, tetapi setelah kita dengarkan ternyata menyelisihi apa yang ia dengarkan dari kaset-kaset tersebut. Wal tilawah as-sahihah al-musnadah arkan. Jadi bacaan Al-Quran yang sahih itu yang disandarkan itu ada berapa rukun. Yang pertama harus sesuai dengan segi bahasa Arab. Sesuai dengan segi bahasa Arab. Jadi mushaf Al-Quran, mushaf Utsman tulis al-buyut. Ya, zaman Rasulullah SAW tidak ada yakni harakat atau syakl. Sehingga sebagian mengucapkan al-buyut, sebagian mengucapkan al-biyut, kemudian sebagian mengucapkan juga fatabayyanu, sebagian mengucapkan fatasabbatu, yang kalau dihilangkan seluruh titik-titiknya dan harokat-harokatnya tidak ada bedanya antara fatabayyanu dan fatasabbatu, sehingga kita berusaha untuk kembali kepada mushaf Utsman yang mushaf Saudi ini lebih dekat dan memang sesuai dengan mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Sehingga kalau ada di mushaf Indonesia misalkan dalam surah Al-Anbiya qala rabbihkum bil haqq, tetapi di mushaf Utsman ditulis kalimah qaf dan lam. Hafiz membaca qala harakat fathah kemudian ada tanda bacaan panjang. Tapi di mushaf Indonesia ditulis qaf kemudian alif kemudian lam sehingga tidak mencakup permasalahan ini. Sehingga kita karang buku ini yang sesuai dengan mushaf Utsman, anak-anak dididik untuk membaca Al-Qur'an dengan sesuai dengan mushaf Utsman. Nanti bisa tes orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an Hafiz An-Nasim dan memakai buku atau mushaf Indonesia, kemudian kalian sadarkan untuk membaca mushaf terbitan dari Saudi, mereka banyak yang tidak bisa membacanya, tidak bisa membacanya. Kemudian yang kedua, muwafaqah, muwafaqatuha li Rasul Al-Utsmani. Taqaddam. Yang ketiga, ittisaluha bi sanad sahih ditawatir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sanadnya itu sahih, mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a an Zaid bin Thabit li rawahu Sa'id bin Mansur fi sunanih. Al-qira'ah sunnah muttaba'. Al-Qur'an bacaan itu adalah sunnah yang diikuti, yang harus diambil dari para masyayikh yang mungkin dalam permasalahan ini. Masuk pembagian berikutnya, hukum ta'allum at-tajwid. Al-ilm bihi fardun kifayah wal-amal bihi fardun aini kiyadilatin minha. Jadi ilmu itu sendiri adalah fardu kifayah. Kalau ada seorang atau beberapa orang yang mendalami ilmu tajwid, maka bagi yang lain tidak berdosa. Akan tetapi kalau tidak ada seorang pun yang belajar ilmu tajwid, maka berdosa semuanya. Adapun mengamalkan ilmu tajwid itu wajib. Wajib. Seorang yang kena penyakit, misalkan buta, buta yang tidak mungkin membaca ilmu tajwid atau belajar ilmu tajwid, maka selayaknya untuk belajar Al-Quran dengan talqin. Dengan talqin, belajar kepada seorang yang membaca Al-Quran, kemudian dia menirukannya. Menirukannya. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbil Qur'ana tartila." Kalian lihat di terjemahan di Shahih Al-Muzammil, qala Ibnu Abbas, jelaskan dengan sejelas-jelasnya, waqala Ali, huwa tajwid al-huruf wa ma'rifah al-wukuf. Itu pembagian dalam pelafatan huruf dan tata cara yang berhenti, berhenti dalam baca Al-Quran. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab yatluunahu haqqa tilawatih." Kalian lihat pada surah Al-Baqarah. Sungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab-kitabnya, kepadanya Alkitab, maka mereka membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Min haqqi tilawah, min haqqi tilawatih ayakuna husnul ada. Jadi cara membaca dengan bacaan sebenarnya tentunya akan memberikan atau mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yang ketiga, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istarqa al-Qur'an min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adh bin Jabal. Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, "Mindalah kalian membaca Al-Qur'an kepada Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adh bin Jabal." Itu para sahabat yang mereka mempunyai bahasa yang sangat mahir sesuai dengan lughah Arabiyah. Lalu bagaimana dengan kita yang bahasa kita jauh dari bahasa Arab? Yang keempat, su'ila Anas bin Malik an qira'ah an-nabi wa qala kan maddan maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamud Allah wa yamud ar-rahman wa yamud ar-rahim. Rawahu al-Bukhari. Sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memanjangkan bacaan-bacaan seperti ini, bismillah, memanjangkan Allahnya, kemudian ar-rahman, kemudian ar-rahim. Bayangkan kalau kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim tanpa ada mad, itu tidak merubah artinya. Tapi Rasulullah SAW merintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang Jibril ajarkan kepada Nabi SAW. Berkaitan dengan bacaan seorang yang punya lahan, punya kesalahan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Manifidu annahu la yanbaghi li talabati al-'ilm as-salah khalfa man la yakim al-fatih." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pembahasan yang berfaedah bagi kita, bahwasanya tidak sepantasnya bagi thalabul ilm untuk salat di belakang orang yang tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Wa yaqa' fi al-lahn al-jari, dan terjatuh kepada kesalahan yang besar. Bihaits yughayyir harfan, merubah huruf atau harakat. Amma ma yukhti fi ma yutabar min al-lahn al-khafi, adapun kesalahan yang itu adalah menyangkut tentang lahan khafi, kesalahan yang kecil atau tersembunyi. Wa yumkin an tadammanahu li qira'atin ukhra, dibenarkan itu yang betul adalah ukhra. Wa yakun lahu wajh fiha fa innahu la tubtil salatuh wa la salah al-mu'tam bih kaman qara'a as-sirata bis-sin fa innaha qira'ah mutawatirah. Tidak sepantasnya seorang yang menjadi talib ilmu untuk surat di belakang orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Adapun kalau seseorang membaca yang bacaannya ada kesalahan yang tersembunyi, seperti sirata dibaca dengan sin, kemudian ada lagi sebagai membaca sirata, karena dua-duanya itu adalah riwayah thabitah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirata sebagaimana bacaan kita, bacaan Hafiz, kemudian sirata bacaan Ibnu Katsir, kemudian zirata bacaan Hamzah, maka yang semikian ini tidak batal salat seseorang. Adapun kalau seseorang baca ghairil maghdubi, baca dengan ghairil maghdubi, maka ini merupakan kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar yang tidak sepantasnya seseorang menjadi imam dalam permasalahan ini. Makna al-lahn, pengertian lahn, istilahan al-khata' wal-mail an-sawab, yang qasim ila ismain. Menurut istilah adalah suatu kesalahan daripada suatu kebenaran yang terbagi menjadi dua. Pertama adalah jari wa khata' yatra' al-alfad yakhil bi'urf al-kira'ah sawa'un akhalla bil-ma'na am lam yakhil. Jadi suatu kesalahan yang terdapat pada lafad atau bacaan-bacaan, segi bacaan yang diketahui dari segi bacaan seseorang, ini urf seseorang, baik itu kesalahan yang merubah makna ataupun yang tidak merubah makna. Kata ghayyir harf bi harf, seperti seorang yang baca alhamdu membaca alhamdu, alhamdu alhamdu, al-mustaqim baca al-mustaqim, al-mustaqim. Ini banyak kita jumpai. Al-lazina dibaca al-lazina, al-dhalin dibaca al-dhalin, dibaca dha, al-maghdubi dibaca al-maghdubi, dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan harf dengan huruf dengan huruf, au harakah dengan harakah, seperti kultu lahum dibaca kulti lahum, an'amtu alaihim dibaca an'amtu alaihim, rabbil alamin dibaca rabbul alamin. Yang ini kadang-kadang merubah arti dan kadang-kadang tidak merubah arti. Kemudian sumya jaliyan lisiratil qurra wa ghairihim fi ma'rifatih. Jadi semua pembaca Al-Qur'an Al-Karim saling mengetahui tentang kesalahan tersebut, kesalahan ini dalam membaca Al-Qur'an ini. Hukumnya adalah haram dan berdosa bagi orang yang meninggalkan bacaan ini. Akan tetapi kalau sesuai dengan qira'ah ukhra, wa idza wafaqa li qira'ah ukhra fa summiya bi khata'in khafi, dinamakan dengan khata' yang tersembunyi. Di orang yang baca dengan yahsabu dibaca yahsibu, al-biyut dibaca al-buyut, al-buyut dibaca al-biyut, fatabayyanu fatathabbatu. Itu adalah kesalahan yang kecil yang tidak merubah makna, yang tidak merubah makna walaupun berubah titik-titiknya dan kadang-kadang harokatnya. Yang kedua, khafi huwa khata' yatra'u 'ala al-alfaz fayakhil bi huruf dunal makna. Jadi kesalahan yang terdapat pada lafaz Al-Qur'an yang diketahui dengan bacaannya akan tetapi tidak merubah makna, seperti seorang yang meninggalkan gunnah, seorang baca innallaha kemudian dia baca innallaha tidak dengan gunnah, atau lahumma yasha'un dibaca lahumma yasha'un, amma manistana dibaca amma manistana dengan meninggalkan gunnah, atau meninggalkan ikhfa in kuntum shadiqin, baca in kuntum shadiqin, itu enggak merubah makna. Ini merupakan kesalahan apa? Kesalahan yang kecil. An kana dha mal, baca an kana dha mal, wa anfiku dibaca wa anfiku, wa qasr al-mudud dibaca, nah membaca pendek bacaan-bacaan mad seperti jaa ajaluhum dibaca jaa ajaluhum, waladdallin dibaca waladdallin, ini juga tidak merubah makna. Au tatwiluha, ini banyak yang terjadi qurra-qurra di Indonesia yang mereka menirukan bacaan-bacaan qori yang lain sesuai dengan musik-musik yang tidak sesuai dengan bacaan Al-Quran lagi, sehingga pada akhir tahun-tahun ini Indonesia sudah mulai kewalahan dengan negara-negara lain karena tidak menempatkan tajwid pada tempatnya. Dia adalah seperti bacaan ini, baca basmalah dengan terlalu panjang sekali. Baca bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim yang dibaca lebih dari 6 harakat, yang ini tidak pantas atau tidak boleh seorang membaca melebihi dari idar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, berapa panjangnya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang tidak pantas seperti ini untuk ditirukan. Au tarkik ma yufakham, tarkik ma yufakham, seperti Rasulullah dibaca Rasulullah, atau Rasulullah Rusi, atau orang Medan banyak membaca seperti ini, Rasul dibaca Rasul. Au tafhim ma yurakkad, jadi bacaan yang seharusnya dibaca tipis tapi dibaca dengan tebal, seperti al-batil dibaca al-batil, bil-batil dibaca bil-batil. Au tark al-qalqalah, meninggalkan bacaan qalqalah, seperti subhana dibaca subhana, syaqaqna al-ardha dibaca syaqaqna al-ardha, inna batasha dibaca inna batasha, meninggalkan qalqalah. Wa khairiha, seperti seorang yang mengucapkan ar-rahim dengan tidak membaca kasrah dengan sebetul-betulnya. Ar-Rahim, ini kesalahan kecil pula. Kesalahan dibaca Ar-Rahim. Al-Mu'minun dibaca Al-Mu'minun, antara U dan O, ini kesalahan kecil. Sumya khafiyan ikhtisasi ahli fan bima'rifatih, dinamakan dengan khafi karena khusus yang mengetahui adalah orang-orang yang mendalami tentang ilmu ini atau yang membidang tentang ilmu ini. Wa hukmuhu makruh wa qila muharram, hukumnya adalah makruh sebagaimana kan lagi adalah muharram. Masuk pembagian berikutnya, al-istilahat. Pertama adalah ar-rawm, yatian al-huruf bi thuluth al-harakah wa yu'khadhna al-qari' walau kana 'ama wa la yu'khadhna al-asam. Ar-rawm adalah membaca huruf sepertiga harakat dan bisa diambil dari seorang qari' dari orang yang buta, tapi tidak mengambil dari seorang yang tuli, kecuali kalau tulinya itu baru timbul atau terjadi kecelakaan misalnya, yang sebelumnya sudah mahir dalam Al-Quran, maka tidak mengapa dalam permasalahan ini. Yang kedua, saya berikan contoh seperti nasta'inu, membaca romnya, nunya itu dibaca dengan suara yang sangat lirih, nasta'inu, nasta'inu, aslinya nasta'inu, dibaca nasta'inu. Terdengar dari orang dekat dan tidak terdengar dari orang yang jauh. Yang kedua, al-ikhtilas huwa al-isra' bil harakah hatta yadhhab aqalluha bi qadr thulutsayn. Jadi membaca dengan cepat sampai hurufnya itu tinggal 2/3 saja. Ya murukum, dibaca ya murukum, ya murukum. Yang ketiga, at-talfiq wa huwa khald at-turuq ba'daha khald at-turuq ba'daha bi ba'd. Hukmu haram wa qila makruh wa qila ma'ib li'anna al-asla fil qira'ah huwa talaki wa riwayah lal ijtihad wal qiyas. Dia mencabur qira'ah satu dengan yang lainnya dan hukumnya adalah haram sebagaimana katakan makruh. Lagi yang mengatakan lagi adalah aib, karena asal qiraah itu harus berguru dengan riwayat, bukan ijtihad atau dengan kias. Seperti orang yang baca mad jaiz al-mufassil, baca mad jaiz al-mufassil, kalau seseorang baca 4 harakat terus, dia membaca 4 harakat, tidak sepantasnya dia membaca kadang-kadang 2 harakat, kadang-kadang 4 harakat, kadang-kadang 6 harakat. Antum lihat pada surah Al-Baqarah di awalnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Tidak boleh seorang baca apa? Majais pertama dibaca 4, kemudian yang kedua dibaca 2 harakat. Ini merupakan talfiq, yakni mencampur bacaan satu dan lainnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Seorang baca 4, seharusnya dibaca dengan 4. Demikian juga orang yang membaca qiraah syubah, tidak boleh dia membaca kadang dengan qiraah syubah, kadang dengan qiraah awars, kadang dengan qiraah hasim, dan seterusnya. Kecuali kalau dia dikala belajar atau dikala menjamak, mengumpulkan bacaan-bacaan seperti ihdinas sirata as-sirata bisin az-zirata bizay alaihim alaihumu alaihimu atau alaihum. Ini adalah menjamak Al-Quran dan itu dibolehkan. Yang keempat adalah tatrib. At-tatrib huwa ay yatatabba'a al-qari' sawtah fa yakhil bi ahkam tajwid, fa hadha haram. Jadi seorang yang membaca Al-Quran mengikuti nada suara, misalkan waladhallin, itu mengikuti suara seorang misalnya, atau mengikuti irama lagu-lagu yang bisa membuat fatalnya bacaan terhadap seseorang, maka ini tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang belajar an-naqamat. Adapun wa idza qara'a al-qari bil maqamat wa at-tubu al-faniyah wa kana ada'u mutabiqan li ahkam tajwid wa usuli wa lam yakhil biha fa huwa jaiz. Kalau seseorang membaca dengan naqamat, dengan lagu-lagu yang bacaan tersebut sesuai dengan ahkam tajwid dan usul-usul dari tajwid, dan tidak melupakan dengan hukum dan artinya, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Tetapi yang dilarang adalah seorang yang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang sesuai dengan nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan lahan Arab, bacaan orang-orang Arab. Ini yang tidak diperbolehkan. Seorang yang mengikuti bacaan qasidah, baik qasidah nasjariyah atau yang lainnya, ini tidak sepantasnya. Atau qasidah orang-orang ikhwan muslimin, ini tidak sepantasnya seorang membaca Al-Quran mengikuti irama-irama yang mereka gunakan. Yang kelima adalah tarjih wa tamwij. Dibetulkan itu yang benar adalah tamwij. Tamwij as-sawd fi atna'il kira'ah wa bikhasah fil mudud awraf as-sawd wa yukhafiduh wa hadha wa yamana al-silahi wa inkana akhal bi ahkam tajwid fa hadha haram. Jadi seorang yang membaca dengan menggelombangkan suara, menaik atau menurunkan suara, ini diperbolehkan. Akan tapi kalau sampai melanggar tata cara membaca Al-Quran, melanggar ilmu tajwid, itu yang dilarang. Misalkan walabonin, ini enggak merubah. Tapi kalau sampai merubah, maka itu yang dilarang.